Mitra bisnis, harga daging sapi di Indonesia kini mencapai kisaran 90 sampai 95.000 per kilo atau merupakan yang termahal di dunia. Harga ini sekitar 2 kali lipat dari harga rata-rata di pasaran dunia. Menurut ilmu ekonomi, harga tinggi bisa karena 2 hal, demand tinggi atau supply menipis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe. Pak Juan, apa komentar Anda tentang hal ini? Harga sapi dengan harga daging itu berbeda. Kalau di Indonesia ya. Kalau harga sapi itu hitungannya berdasarkan patokan dari sapi produksi dalam negeri dan sapi hasil penggemukan sapi. Tapi harga daging itu patokannya dari daging impor. Nah, yang menjadi persoalan kalau bilang harganya lebih tinggi, itu tergantung cuttingnya. Yang digunakan di pasar di Indonesia ini mengacu kepada cutting yang Australia. Jadi kalau bahasa di pasar itu Australian cut. Indonesia sudah mengacu berdasarkan Australian cut. Tapi di pasar tradisional itu punya pasar dengan cutting tersendiri. Sehingga harga pasar tradisional kadang-kadang lebih mahal. Harga pasar yang daging untuk yang ex-import, penjualan di sininya bisa lebih murah. Kemudian dari sisi kebijakan, kebijakan impor itu dipisahkan. Mana daging kebutuhan restoran dan catering, mana daging untuk kebutuhan industri, dan mana daging kebutuhan untuk pengolahan. Nah, ini yang dipisahkan. Sehingga jenis-jenis cuttingnya berbeda-beda. Industri pengolahan itu menggunakan namanya four quarter. Sedangkan untuk hotel, restoran, dan catering itu menggunakan istilah secondary cut atau primal cut. Itu yang bisa informasikan. Jadi sebenarnya mahalnya harga daging ini relatif ya Pak? Memang kalau dilihat dari harga sekarang pada saat ini, kita relatif lebih tinggi. Karena kita hanya mampu mengimpor dari Australia dan New Zealand. Kalau bandingannya dengan Malaysia, Malaysia itu importnya dari India. Dan sebagian itu buffalo beef. Kalau pasar-pasar yang dibandingkan yang di koran itu, pembandingnya memang dasarnya itu. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, harga kita sama. Jadi bandingkan dengan harga di negara-negara seperti yang memang konsumsi Australian cut sama New Zealand cut, itu hampir sama. Ini yang jadi masalah. Lalu bagaimana dengan swasembada daging yang sedang digencarkan oleh pemerintah ini, Pak? Apa ada hubungannya dengan harga daging ini? Tujuan swasembada daging kan jelas bahwa tujuan swasembada itu adalah ingin menaikkan kompetitiveness dan kemampuan dari perusahaan dalam negeri. Baik dari peternaknya, dari industri peternakannya, maupun dari industri retailnya. Nah, ini tujuan dari swasembada. Sehingga dikendalikanlah namanya proses swasembada itu, dikendalikanlah pasar hilir. Pasar hilir itu adalah pasar daging. Nah, dagingnya itu dilakukan pengendalian dalam bentuk impor. Yang menjadi masalah, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, tagline swasembada daging, tetapi dalam praktek dagingnya dikendalikan, sapinya juga dikendalikan. Sehingga sapi itu tidak ada di pasar, karena sapi juga dikuotakan. Kalau mau mengendalikan daging, mestinya daging dulu dikendalikan sampai kemampuan dalam negerinya meningkat. Sapi dibuka. Yang menjadi masalah sekarang, di Permentan nomor 50, jelas mengatakan berat sapi dibatasi. Harga sapi yang dibatasi beratnya itu cuma 350 kilo, menyebabkan harga sapi itu mahal. Begitu jual, jadi lebih mahal. Nah, sapi yang bisa, kalau itu beratnya tidak dibatasi, orang akan mempunyai pilihan. Makanya juga di camp itu dicurigai adanya kartel. Nah, ini yang jadi masalah. Kebijakan itu yang menyebabkan pasarnya terjadi seperti sekarang. Lalu, tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah sendiri, Pak? Kalau menurut saya, saat ini harga memang sudah harus dipertimbangkan untuk ditinjau oleh pemerintah dalam bentuk rumus ekonomi yang sederhana, supply and demand. Supply-nya harus ditambah melalui produk apa? Ini yang kadang-kadang pemerintah tidak bisa memahami dan boleh dikatakan dalam pengambilan keputusannya banci. Kalau kurang kadang-kadang masukin daging. Padahal itu salah, masukin sapi. Justru sapi memberikan nilai tambah. Industri apa saja yang di dalam negeri ini akan bertumbuh. Kesulitan industri pengolahan tidak menemui kesulitan, dia bisa dapat bahan bakunya. Industri retail juga nggak sulitan, dia dapat bahan bakunya. Catering pun punya choice, punya pilihan. Nah, ini yang tidak dilaksanakan. Untuk itu, kita minta, kalau pemerintah melakukan itu, prioritaskan di sapi. kita kalau ngomong daging, tetap kita dengan policy yang namanya swasembada daging ini, kita tetap bisa jalanin. Nah, impact-nya, harganya tuh akan terjadi keseimbangan. Betul-betul harga itu akan mengikuti mekanisme pasar di mana petani dapat mendapatkan nilai tambah yang cukup karena dia bisa memelihara sapi, karena sapinya dia bisa dapat dari pasar, karena waktu habis dia jual dia bisa beli lagi. Kalau sekarang kan habis dia jual dia nggak bisa beli, makanya harganya naik terus. Sehingga si petani nggak punya kerjaan. Nah, ini yang kita harapkan kebijakan ini bisa berjalan. Dalam transisi situasi seperti ini, saya menghimbau supaya semua pengusaha, pelaku bisnis di sektor daging ini atau sapi ini, kalau ada menemui kesulitan, bisa menghubungi Kadin, baik melalui asosiasinya atau berhubungan langsung, untuk kita bicarakan sama-sama. Sehingga kita sebagai mitra pemerintah, kita bisa memberikan usulan-usulan pemecahan. Jadi ini yang lebih kompak, lebih bagus, sehingga kemitraan sejajar itu ada, apalagi dalam program seperti ini. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe. Saya Wendy Lim.